Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Hendak ya Aba Umar, coba contohkan kalimat yang di dalamnya terdapat na'at hakiki, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Marartu birajulin salihin, mana yang disebut na'at? Salihin, karena dia di dalam sebuah sifat yang menerangkan keadaan isim sebelumnya. Marartu birajulin salihin. Salihin sifat kepada rajul, sifat bagi rajulin. Naam, wasifatul majruri majrurun mislu. Sebuah sifat yang mensifati isim majrur, maka majrur juga semisalnya. Barakallahu fikum. Contoh yang lain, sifat hakiki, abadani. Hadza tilmidun salihun. Mana yang sebut sifat? Salihun. Hadza tilmidun salihun. Naam, abasiyah. Khotafat Fatimatu. Az-Zahratu. Mana yang sebut sifat? Apa artinya Az-Zahratu? Bunga. Artinya apa? Mana sifatnya? Sifat kan artinya yang. Ja'al waladu mujtahidun. Ja'al waladu mujtahidun. Ja'al waladu al mujtahidu. Harus sesuai. Marifat-marifat. Ahsanta. Ja'al waladu al mujtahidu. Mana sifatnya? Al mujtahidu. Abad Razak. Jalasal ustadu al-alimu. Asanta. Aba Ghassan. Ra'aitu at-taliba at-tawila. Saya melihat seorang pelajar yang tinggi. Nah, Abanam, Abali, At-talibul jadidu Khalidun Salihun. Naam, at-talibul jadidu Salihun. Mana yang sebut na'at? Naam, at-talibul jadidu, sebagai jadidu sebagai na'at. Asanta. Mana man'utnya yang disifati? At-talibu. Asanta. Abaramdani. Hadara at-tajiru al-pakai al-ghaniyu. hadara at-tajirul ghaniyu. Tanda Aba Imam. Sayyarata. As-sayyarata. Al-ra'aitu sayyarata al-jamilata. Aba Yazid. Bakat bintun sauda'un. Bakat bintun sauda'a. Sauda'a, sauda'u, sauda'un. Sauda'un. Benar, Bahru, sauda'un. Salah yang benar apa? Sauda'a. Nah, Abdul Razak yang benar apa? Sauda'un, sauda'a. Sauda'u. Kenapa sauda'u? Menunjukkan perempuan. Kenapa enggak ditanwin? Sulazilayan sarif. Bintun, bakat bintun sauda'u. Nah, telah menangis seorang anak wanita yang berkulit hitam. Nah, bintun sauda'u. Semula diri yang sarif ya, Bayezid. Nah. Abanan. Anabanabil. Contoh yang lain. Ma. Mahirun. Bakhilun. Ja'a rajulun bakhilun. Bakhil. Bakhilun. Kikir. Nah. Ja'a rajulun bakhilun. Abanam. Hadha rajulun salun. Siapa yang bisa mendatangkan na'at sababi? Contoh na'at sababi. Aba Marwazi. Abuhu. Naam. Zahabal ustadu asabiru abuhu. Naam. Telah pergi seorang ustad. Naam. Yang sabar bapaknya. Asabiru abuhu. Ahsanta. Mana yang sebut na'at sababi? Asabiru. Dia na'at karena merafakan isim dohir setelahnya. Abuha sebagai fa'il. Aba Zuhair, contoh yang lain. Na'at sababi. Nah, ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Nah, ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Santa. Aba Ahbab. Naam, ja'at imra'atun salihun zaujuha. Ini apa? Sababi. Sekarang ataf, apa yang dimaksud dengan ataf? Naam, ataf. Aba Talha. Nah, sebuah pengikut yang terletak setelah huruf huruf atof. Contohnya atof seperti apa? Ja'at talibu wal ustadu. Mana yang sebut atof? Al ustadu. Asanta. Sebutkan salah satu ketentuan atof. Nah, salah satu ketentuan atof. Wahyu. Ataf mengikuti isim marfu sebelumnya. Kalau atafnya marfu. Nah, apakah boleh ataf fi'il kepada isim, isim kepada fi'il? Boleh? Enggak boleh. Jadi hukumnya apa? Isim atau kepada isim, fi'il atau kepada fi'il. Ini hukum yang berkaitan ataf. Nah, sebutkan huruf ataf. Nah, Hudzaifah. Al-wawu. Al-fa'u. Thumma. Am. Au. Hatta. Lakin. La. Bal. Coba contohkan huruf yang kalimat yang ada huruf atopnya fa. Alwi. Ja'at tilmidhu fal. Fal ustadu. Apa bedanya huruf ataf fa dan huruf ataf summa marwazi? Naam Ghassan. Abailda. Fa menunjukkan apa? Tartib tetapi tanpa selang waktu. Kalau summa menunjukkan tartib urutan tapi apa? Dengan selang waktu. Naam, artinya sama kemudian. Naam. Nikahilah olehmu Hindun atau saudarinya. Siapa yang bisa mendatangkan contoh? Nikahilah olehmu Hindun atau saudarinya. Nan. Hah? Apa beda ni? Nan. Nam. Nikailah oleh Muhindun atau saudarinya. Tazawwaju Hindun am ukhtuha. Saya bisa. Nikahilah oleh Muhindun atau saudarinya. Karena enggak boleh digabung antara Hindun dan saudarinya. Nah, kecuali setelah meninggal Hindun. Apa kalimatnya? Kembali. Abah-abah. Nah. Siapa? Umar. Aba Umar. Hindun atau saudarinya? Auh tah. Masih kurang tepat. Aba Sauda. Apa? Tazawaj dahindun au tuha. Nah. Au tuha. Wahyu. Nah, tazawaj hindan au ukhtaha. Tazawaj hindan. Au uhtaha. Hindan sebagai objek yang dinikahi maf'ul bih, mansub. Tazawwaj, nikahilah olehmu. Siapa? Hindan, si Hindun. Au ukhta atau saudarinya. Pakai a, au. Naam. Baik, kita lanjut barakallahu fikum. Kita masih dalam babul ataf. Dan ingat, isi ataf diatafkan kepada isim, fi'il diatafkan kepada fi'il. Naam, masih ada 3 contoh yang belum diselesaikan. Ini Lutfi, ini untuk Lutfi dan Ahmad. Naam. Apa bahasa Arabnya, Aba Umar? Ini untuk Lutfi dan Ahmad. Hadihi li Lutfi wa Ahmadu. Umar. Aid. Naam. Abasiyah. Ini untuk Lutfi dan Ahmad. Naam, Aba Abdul Razak. Hada li Lutfi wa Ahmada. Aba Ilda. Hada li Lutfi wa Ahmadin. Abdul Razak. Hadza li Lutfi wa Ahmadi. Naam, Abba Hudzaifah. Naam, wa Ahmad wa Ahmadu. Ahmadu Ahmad Ahmadi. Ahmadi. Naam, Abba Nabil. هذا لطفي وأحمد نعم أبا سودة هذا للطفي وأحمد بحرول هذاني للطفي وأحمد أبا يزيد Hada li Lutfi wa Ahmadi. Aba Imam. Hada li Lutfi wa Ahmadi. Aba Ramdhani. Hada Lutfiya wa Ahmada. Hada Lutfiya wa Ahmada. Aba Ali. Hada li Lutfi wa Ahmadi. Aba Ghassan. Hada li Lutfi wa Ahmada. Aba Dani. Aba Dani. Hada li Lutfi wa Ahmada. Wa Ahmad Aba Talha. Hada li Lutfi wa Ahmad Aba. Naam, Marwazi. Hada li Lutfi wa Ahmad Aba Zuhair. Aba Ahbab. Hadani li Lutfi Alwi. Hada li Lutfi wa Ahmad. Marwazi. Hada li Lutfi wa Ahmad. Ghassan. Naam. Wahyu. هذا للطفي وأحمد نعم Hudzaifah. Nah, yang benar yang mana? Rahmadi. Hadza li lutfi wa Ahmad. Hadza li lutfi wa Ahmad. Ada di duduk, ha? Kenapa li Ahmada? Ismul ladzi la yansarif ini majrur atau mansub atau marfu? Majrur. Rasa apa tanda majrurnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Ismul ladzi la yansarif. Tanda majrurnya apa? Fathah. Ini Lutfi yang ada majrur, ada lindinya. Ini untuk Lutfi dan untuk Ahmad. Ahmad itu dari tadi. Kenapa lupa? Nah. Ya, tanda majrur apa, Pak? Jadi, cuma lihat, Ismullah bilang saya, tanda majrurnya apa? Fathah. Kenapa baca di Lutfi ya? Dari mana Lutfi ya? Hah? Jadi kan inna rizqo. Di sini inna. Lid. Iya. Iya. Di sini inna. Kalau ini kan majrur, huruf jar tadi. Yang keempat, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang mukmin dalam surga. Naam. Dari belakang dulu, abah-abah. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang mukmin dalam surga. Nah, betul. Abu Razak punya. Antum. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang mukmin di dalam surga. Sesungguhnya laki-laki, ya ada laki-laki dan perempuan yang mukmin dalam surga. Nah, Aba Ilda. Inna rajulan. Wa imra'atan mu'minina fil jannah. Inna rajulan wa imra'atan mu'minina fil jannah. Naam. Bahrul. Innal mu'minina wal mu'minati fil jannati. Naam. Mana na'atnya, mana atofnya? Naam. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang mukmin fil jannah. Bisa terjemahkan innal mu'minina wal mu'minati fil jannah. Naam. Bisa innar rajulal mu'mina wa imra'atan mu'minatan fil jannah. Na'at. Bisa pakai na'at man'ut seperti itu. Bisa pakai atab. Kalau dalam bab atab, innal mu'minina wal mu'minati fil jannah. Seorang sesungguhnya laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin di dalam jannah. Innal mu'mina wal mu'minata fil jannah. Kalau pakai mufrad. Nah, ini bab A, atab. Innal mu'mina, laki-laki yang mukmin, wal mu'minata, perempuan yang mukmin, fil jannati. Nah, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang kufur dalam neraka. Gampang. Kemufrad. Contohnya tadi sudah. Aba Umar. Innal kufra wal kufrata finnari. Omar. Inna rajula wal mar'atal kafira finnari. Siapa yang punya? Innal kafira wal kafirata finnari. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang kufur di dalam neraka. Innar rajula. Innal kafira wal kafirata finnari. Sesungguhnya laki-laki yang kafir dan perempuan yang kafir finnari, di dalam neraka. Nah, kafiro dan kafirota. Kita lanjut barakallahu fikum. Nah, at-tawabi' yang ketiga adalah at-tawqid. Tawqid secara bahasa adalah penguat. Apa tawqid? Penguat. Nah. Secara tawqid secara istilah ilmu nahwu adalah at-tawqidu tabi'un yuzkaru ba'da matbu'ihi liyu'akkidahu wa yuzila ma yumkinu ayatawahamahu sami'u. Tawqid adalah sebuah tabi'. Tauqid adalah sebuah tabi', sebuah isim yang mengikuti tabi'. Yudhkaru yang disebutkan ba'da matbu'ihi setelah yang diikuti. Sebuah tabi' yang disebutkan setelah yang diikuti. Liyu'akidahu untuk menguatkan yang diikuti tersebut. Untuk menguatkan yang diikuti tersebut. Wa yuzila dan untuk menghilangkan kemungkinan yang salah dari si pendengar. Tauqid sebuah tabi' yang disebutkan setelah yang diikutinya untuk menguatkan dan untuk menghilangkan kemungkinan salah bagi si pendengar. Mislu contoh. Qabaltu al-malika nafsahu. Qabaltu al-malika nafsahu. Saya menemui raja. Saya menemui raja itu. Saya menemui raja itu sendiri. Mana yang dimaksud dengan taukid dalam kalimat ini? Nafsahu. Nafsahu sebagai apa? Taukid. Saya menemui raja itu sendiri. Kalau enggak pakai nafsahu, penguat, kadang ketika seorang mengatakan saya menemui raja, kadang-kadang bukan rajanya yang ditemui. Ajudannya, satpamnya, wakilnya, iya gak? Nah. Tetapi kalau didatangkan kalimat nafsahu, memang rajanya sendiri yang ditemui. Bukan orang lainnya. Bukan wakilnya, bukan ajudannya, bukan yang lainnya. Dia sendiri. Itu namanya apa? Taukid. Iya. Nah. Qabaltul malika nafsahu. Jadi tidak ada mungkin salah bagi sependengar. Saya menemui raja itu sendiri. Kalimat nafsahu artinya dirinya sebenarnya. Asal katanya dirinya. Orangnya. Badannya. Jiwanya. Oke, orangnya sendiri. Bukan yang lainnya. Ini dalam disebutkan kalimat nafsahu taukidnya untuk menghilangkan kemungkinan salah dari sependengar. Bisa saja kan yang ditemui tadi bukan rajanya. Nah, barakallahu fikum. Maka didatangkan kalimat taukid yang menerangkan bahwasanya yang ditemui memang betul-betul orangnya, rajanya sendiri. Ini namanya taukid. Seperti seorang mengatakan ja'al mudiru nafsuhu. Ja'al mudiru nafsuhu. Telah datang kepala sekolah itu dirinya. Yang datang bukan perintahnya, bukan wakilnya, bukan perintah utusannya, bukan. Memang orangnya sendiri. Maka datangnya nafsuhu. Nah, karena nafsu bisa tergantung yang diikuti harokatnya. Iya. Ja'al mudiru marfu. Berarti apa? Taukidnya juga marfu. Karena dia sebagai tabe mengikuti. Cuma disebutkan kalimat tafsu untuk menghilangkan kemungkinan salah dari si pendengar. Iya. Lanjut. At-taukidu. Taukid itu dibagi dua. Yang pertama lafziyun, taukid lafzi. Apa yang maksud dengan taukid lafzi? Yang dimaksud dengan taukid lafzi adalah taukid yang disebutkan dengan cara mengulang lafaz itu sendiri. Bi'adatil lafzi nafsihi. Taukid dengan cara mengulang lafad. Apa taukid lafzi? Taukid dengan cara mengulang lafad. Seperti seorang guru memerintahkan kepada muridnya untuk menulis. Apa? Tulislah. Apa artinya tulislah? Uktub. Uktub, tulislah olehmu. Diulang kalimat tersebut dua kali atau tiga kali. Uktub, uktub. Nah. Itu namanya taukid lafzi. Dengan mengulang lafad. Nah. Taukid lafzi. Berbicaralah engkau, berbicaralah engkau. Takallam, takallam. Takallam yang kedua, itu namanya taukid. Dengan cara mengulang lafaz. Taukid yang dengan cara mengulang lafaz ini disebut taukid lafzi. Naam, naam. Iya, iya. Nah. Kalau dalam bahasa kita, anak itu kegirangan ketika melihat bapaknya datang. Apa mereka bilang? Abi datang, abi datang katanya. Itu taukid lafzi kan. Iya, itu taukid lafzi. Kalimat yang kedua yang disebut taukid. Karena apa? Pengulangan taukid dengan cara mengulang lafaz. Naam. Ya. Naam. Abi abi itu ada kalimat yang dibuang. Ya. Abi abi abi. Padahal asal-asalnya apa? Abi hadir gitu. Abi datang, tapi enggak disebut. Itu namanya apa? Dengan cara dibuang apanya khobarnya. Nah, itu tauki juga. Nah. Ya. Tapi sudah kita paham kan? Abi abi maksudnya abi datang begitu. Nah, itu namanya diulang itu tauki. Tapi apa? Mubtadanya khobarnya mahdzuf dibuang. Maksudnya abi hadir. Nah, abi jaa abi atin au jain. Jain datang, atin juga datang. Naam, jadi taukid lafzi adalah taukid dengan cara mengulang lafaz. Naam, naam. Idhab, idhab ya fulan. Idhab anta, idhab. Nah, pergi. Nah. Yang kedua, taukid ma'nawi. Yang kedua taukid ma'nawi bi isti'mal lafdin min hadhil alfaz. Taukid ma'nawi adalah taukid dengan menggunakan lafaz-lafaz sebagai berikut. Taukid ma'nawi, taukid yang menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Kalimatnya sebagai berikut, di sini ada 6. Taukid yang menggunakan lafaz tertentu. Kalimat-kalimat tau yang dijadikan taukid sebagai berikut. Yang pertama, an-nafsu. An-nafsu atau nafsun. Kalau enggak ada alif lam, nafsun. Tadi apa? Ja'al amiru nafsuhu. Iya. Qabaltul amir malika nafsahu. Saya menemui raja itu sendiri. Nafsa, kalimat nafsa. Sebelah contohnya nafsu. Ja'al amiru nafsuhu. Telah datang raja itu sendiri. Orangnya sendiri. Bukan perintahnya, bukan wakilnya, bukan yang utusannya, bukan. Nah, presiden itu sendiri, raja itu sendiri, amir itu sendiri yang datang. Nah, ini menggunakan kalimat apa? Nafsu. Yang menyitaukid apa? Nafsuhunya. Nafsunya menyitaukid. Nah. Nanti ada ketentuan. Yang kedua, ainun. Ainun asalnya artinya mata. Asal kata ainun, mata. Tetapi di sini maksudnya orangnya. Orang-orangnya. Qabaltur ra'isa ainahu. Saya menemui presiden. Dirinya. Maksudnya orangnya. Nah, saya menemui presiden orangnya. Presidennya sendiri. Bukan yang lainnya. Ra'isa mansub, kemudian datangkan taukid juga mansub. Karena apa? Tabi, sebagai pengikutnya. Mengikuti. Ya, yang namanya tabi mengikuti matbu'nya. Dari sisi i'rabnya. Yang ketiga, kalimat kullun. Kullun, seluruhnya artinya. Kullun artinya seluruhnya. Hadaral auladu kulluhum. Telah hadir anak-anak itu seluruhnya. Telah datang anak-anak itu seluruhnya. Mana taukidnya? Kulluhum, seluruhnya. Yang keempat, yang termasuk taukid ma'nawi. Ajma'u. Ajma'u semuanya. Seperti lafaz wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Ajma'in dari ajma'u. Semoga salawat atas keluarganya dan sahabatnya semuanya. Ajma'ina. Yang kelima, kila. Keduanya artinya. Kila keduanya, kedua-duanya. Untuk laki-laki. Kila berarti kedua-duanya untuk laki-laki. Contoh, hadaral mudarrisani kilahuma. Telah datang dua guru itu kedua-duanya. Kilahuma. Taukid. Nah, bisa diartikan sungguh telah datang kedua guru tersebut. Yang terakhir, kilta. Artinya sama kedua-duanya, tapi untuk perempuan. Nah, kilta. Kilta. Hadaratil mudarrisatani kiltahuma. Telah hadir dua guru perempuan itu kedua-duanya. Coba perhatikan. Taukid ma'nawi ada berapa? 6. Iya. 6. Nafsu, ainu, kullun, ajma'u, kila, dan kilta. Nah, lafad-lafad taukid manawi ini akan menjadi taukid ketika disandarkan kepada domir. Domirnya, nah, sesuai dengan matbu'nya yang diikutinya. Atau yang dikuatkannya mu'akadnya. Ya. Nggak boleh sendiri. Kalau menjadi taukid, dia harus ada domir yang sesuai dengan mu'akadnya atau matbu'nya. Kalau enggak ada domir, dia bukan taukid. Walaupun kalimatnya kalimat-kalimat yang biasa digunakan untuk taukid. Harus ada domir yang sesuai dengan nama matbu'nya. Nah, yang namanya taukid kan tabi. Tabi berarti mengikuti apa? Matbu'nya. Mengikuti harokatnya. Mengikuti marfu'nya, mansubnya, majurnya. Ja'al amiru apa? Nafsuhu. Mana taukid? Nafsuhu. Marfu juga. Sama seperti yang amirunya. Saya melihat amir itu. Apa kita katakan? Ra'aitul amira nafsahu. Iya. Nafsahu. Ra'aitul amira nafsahu. Nam. Kalau marartu bil amiri apa? Nafsihi. Bil amiri nafsihi. Itu taukid. Ngikuti bacaan muakadnya. Ini dua taukid. Lafzi dan maknawi. Kalau lafzi dengan mengulang lafad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafad kedua taukid. Uktub, uktub. Naam, naam. Naam. Catatan. Bila lafaz-lafaz tersebut menjadi taukid, Maksudnya taukid ma'nawi ya. Maka harus ada mu'akadnya. Mu'akad maksudnya apa? Yang dikuatkannya. Yaitu lafad yang dikuatkannya. Seperti dalam contoh di atas. Ja'al amiru nafsuhu. Nah, ada mu'akadnya. Nafsu taukid, al-amiru mu'akad. Nah. Yang kedua, kalau tidak ada lafad yang dikuatkan, maka lafad tersebut tidak menjadi taukid. Seperti, la tajzi nafsun. Nam. An nafsin syai'a. Di sini ada nafsun tetapi enggak ada domir dan enggak ada yang dikuatkan. Maka nafsun di sini bukan taukid. Seperti apa di sini sebagai apa? Sebagai apa di sini nafsun? Coba lihat jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Tadi fi'il fa'il. Mana fi'ilnya? Tajzi. Mana fa'ilnya? Nafsun. Nafsun sebagai fa'il. Bukan sebagai taukid. Kenapa? Karena enggak ada yang dikuatkan. Enggak juga bersandar dengan dhamir. Nah. Ketiga, bila menggunakan taukid maknawi yang menggunakan lafaz-lafaz yang enam tadi, maka lafaz taukidnya harus diakhiri dengan dhamir. Nah. Ya. Bila menggunakan taukid maknawi, maka lafaz taukidnya harus diakhiri dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Muakkad yang dikuatkan, yang diikuti. Baik dalam mufrad musanna atau jamaknya. Demikian pula dalam muzakkar dan muannasnya. Ya, naam barakallahu fikum. Jadi taukid ma'nawi harus menggunakan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Contoh, ja'al ustadu nafsuhu. Telah datang ustad itu sendiri. Mana yang taukid? Nafsu. Marfu? Naam. Karena matbunya juga marfu. Ja'atil mudarrisatu nafsuha. Mudarrisatu wanita. Ha. Nafsuha. Telah datang seorang guru perempuan itu sendiri. Bukan anaknya, bukan suaminya, bukan yang lain. Dia sendiri datang. Nah. Hadaral mudarrisuna kulluhum. Mana sebut taukid? Kullu. Lafaz taukid ma'nawi ada enam kullu. Kemudian ada dhamir yang sesuai dengan mu'akad yang mudarrisun. Mudarrisun jama'. Maka dhamirnya hum. Nah. Hadar al-mudarrisani kilahuma. Telah datang dua guru laki-laki itu kedua-duanya. Mana taukid? Kilahuma. Untuk mudzakkar musanna. Hadaratil mudarrisatani kiltahuma. Mana taukidnya? Kiltahuma. Hadaratil mudarrisatu kulluhunna. Telah datang enam guru-guru perempuan itu semuanya. Kulluhunna. Bukan kulluhum. Kalau kulluhum itu laki-laki. Kulluhunna untuk perempuan. Nah, ini yang dimaksud dengan taukid. Taukid ada dua. Lafzi dan maknawi. Lafzi dengan mengulang lafaz. Nah, maknawi dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu yang diakhiri dengan dhamir yang kembali kepada muakadnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, selesai taukid. Tinggal atop satu lagi, badal. Nah. Di murajaah barakallahu fikum. Innaka anta. Nah. Inna huruf taukid. Nah, penguat apa? Anta. Innaka anta. Sesungguhnya engkau adalah engkau. Taukid. Untuk menyatakan engkau adalah laki-laki. Innaka anta. Innaka rajul. Nah, engkau adalah seorang laki-laki. Hah? Enggak ada. Itu di kitab-kitab yang sudah luas, yang sudah tinggi ada. Nah.